Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat ini untuk kita melanjutkan kembali kajian dari pembahasan Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah, pada beberapa kajian kita sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hukum yang terkait dengan sunnah, ya, bimbingan Rasulullah kepada kita kaum muslimin dalam mengurusi jenazah, baik sebelum meninggal, pada detik-detik ajalnya, kemudian setelah meninggalnya, tata cara memandikan, kemudian mengkafani, menyolati, sampai mengiringi jenazah dibawa ke makbarah, ke kuburan. Dan bahkan sudah kita sampaikan juga pada kajian yang terakhir tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ketika seorang berada di kuburan. Kemudian di sini sebagai penyempurna disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah adalah tentang beberapa perkara bid'ah dalam masalah pengurusan jenazah. Jadi setelah kita mengetahui tentang sunnah, hal-hal yang dianjurkan kepada kaum muslimin dalam mengurusi jenazah, maka di sini sebagai pembanding, di sana perlu dan penting untuk kita ketahui beberapa rambu-rambu yang tidak boleh untuk kita langgar, karena hal itu termasuk perkara bid'ah yang diharamkan di dalam Islam. Nah, sebagaimana kita secara umum, sebagai seorang muslim dituntut untuk mengetahui tentang tauhidullah, macam-macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, tauhid asma wa sifat, maka tidak cukup sekedar mengetahui dan faham tauhid kemudian tidak diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan tentang macam-macam syirik, syirik besar, syirik kecil, syirik yang jeli, yang nampak, yang tersembunyi, dan seterusnya. Nah, demikian pula secara umum, kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah dituntut untuk mengetahui perkara-perkara sunnah, amalan-amalan sunnah, dan juga di sana kita dituntut juga untuk mengetahui perkara-perkara bid'ah, sebagai penyeimbang, sehingga kita betul-betul mantap. Ini yang sunnah, selebihnya contohnya apa? Ini enggak boleh. Sehingga ini diantara yang menunjukkan pentingnya, bagi seorang muslim ataupun muslimah mengetahui keburukan, bukan untuk mengamalkannya, bukan untuk mempraktekannya, tapi untuk meninggalkannya. Kita dituntut juga untuk mengetahui perkara-perkara yang haram, contoh-contoh dosa-dosa besar misalkan. Nah, baik yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, seperti mencuri kah, berzina, membunuh tanpa hak, namun di sana ada juga dosa-dosa besar yang kaum muslimin banyak yang tidak mengetahui itu dosa, sehingga banyak yang dilanggar. Taib, sehingga seorang penyair mengatakan arafu syarra la li syarr lakin tawaqqihi wa man la ya'riful khaira min asy syarri yaqa fihi, bahwa aku mengetahui, ya, aku mempelajari keburukan bukan untuk mempraktekannya, tapi untuk membentengi diri, ya, dari keburukan tersebut. Dan para siapa yang tidak faham, ya, tidak mengetahui tentang keburukan dari sebuah kebaikan, ya, itu lawannya, maka sangat besar kemungkinan untuk dia jatuh dalam keburukan tersebut. Ya, semangat untuk ibadah, semangat untuk amal soleh, tapi nggak faham syirik, ya, nggak faham bid'ah, apa yang terjadi? Sangat besar kemungkinan untuk dia jatuh dalam kesyirikan dan bid'ah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah ketika memperingatkan umat, ya, bahwa khairul kalam kalamullah, ya, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, wa khairul hadyi hadyu Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah, bimbingan Nabi, arahan beliau, sunnah Nabi, ya, ini kebaikan semuanya, Al-Quran dan Sunnah. Namun ternyata Rasulullah tidak hanya berhenti sampai di sini. Sebagai penyempurna dan pelengkap, beliau ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, ya, dan hendaklah kalian hati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, karena setiap perkara yang diada-adakan, yang direkayasa dalam Islam, dalam agama, ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah kata Nabi adalah kesesatan. Ya, padahal bid'ah ketika itu di zaman Rasul belum ada, belum muncul. Ya, yang ada adalah kebaikan semuanya. Ya, namun ternyata Rasulullah sayang dengan umatnya, sudah memberikan rambu, hati-hati loh. Ya, selain sunnah, ya, selain tauhid, selain Al-Quran dan hadis, hati-hati. Di sana ada perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia. Ini penting. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan, ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebelum membawakan beberapa contoh, ya, nyata beberapa pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan dalam pengurusan jenazah. Ya, maka di sini beliau menyebutkan beberapa dhawabit, ya, ketentuan-ketentuan yang penting sebagai catatan, bahkan sebagai rumus, ya, untuk melihat dan menilai ini bid'ah atau sunnah. Ya, kata beliau rahimahullah, ketentuan yang pertama terkait dengan, ya, hal-hal yang masuk dalam kategori jenis bid'ah. Kullu ma'arada sunnah min al-aqwali awil af'al awil aqaid walau kanat an istihad. Yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Sunnah di sini pengertiannya luas, yaitu setiap yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Ya. Meskipun itu muncul dari ijtihad seseorang, inilah bid'ah. Ya. Ada ucapan atau perbuatan atau mungkin keyakinan ternyata bertolak belakang dengan dalil Al-Quran ataupun hadis yang sahih, ya, meskipun itu muncul dari seorang alim sekalipun, maka ini bahaya, hati-hati, ini bid'ah. Ya. Kemudian rambu yang kedua, kullu amri yataqarrabu ila Allahi bihi wa qad naha anhu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yaitu setiap perkara yang seseorang meniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perkara yang seseorang meniatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan perkara tersebut. Namun ternyata Rasulullah melarangnya. Rasulullah melarangnya. Ini juga kalau dipaksakan untuk diamalkan sementara Nabi sudah tahu melarangnya, ya, meskipun niatnya baik untuk ibadah, cari pahala, masuk surga, ya, maka ini bid'ah. Kenapa? Karena Nabi telah mewanti-wanti, ya, Nabi melarangnya. Yang ketiga, kullu amrin la yumkinu ayyushra'a illa binansin aw tawqif wala nassin wala nass alaihi fa huwa bid'ah illa ma kana an sahabi. Setiap perkara yang tidak mungkin perkara tersebut disyariatkan kecuali dengan dalil. Ya. Setiap perkara yang tidak mungkin perkara itu disyariatkan kecuali dengan dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya perkara tersebut. Ya. Ditanya dalilnya ya tentang sebuah amalan, enggak tahu. Ya, jangankan yang mengamalkan. Sak guru-gurunya ketika ditanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, ini dalilnya apa? Ya, enggak tahu ya. Ya, pokoknya saya enak aja lah mengamalkannya. Nah ini, enggak ada dalilnya. Ya, ini bid'ah. Kecuali, ini kata beliau, makana an sahabi. Kecuali apabila muncul dari seorang sahabat Nabi. Ini beda. Ya, beda. Ya, adapun sesuatu yang muncul dari seorang sahabat, misalkan diamalkan oleh sebagian mereka atau sempat diucapkan oleh sebagian sahabat ataupun salah seorang di antara mereka, maka ini bukan bid'ah namanya, tapi ijtihad. Ijtihad ini adab penting, ya. Ini termasuk manhaj Ahlus Sunnah menyikapi ya statement, perbuatan, amalan para sahabat. Ya, kalau ada sebuah amalan ya selain sahabat ataupun ucapan selain sahabat sementara tidak ada dalilnya, ya baik isyarat ataupun secara langsung menunjukkan anjurannya, ini bid'ah. Tapi kalau misalkan ada sebuah ucapan ataupun sebuah perbuatan ternyata diriwayatkan dari sahabat satu orang aja dan itu disepakati dia sahabat, ya, sementara kalau dicari dalilnya enggak ada, ya, yang menunjukkan perkara tersebut, maka di sini mimbabil adab, ya, beradab dengan para sahabat, tidak boleh kita mengatakan ini bid'ah berarti. Kalau seperti itu berarti kita mengatakan sahabat ada yang ahlum bid'ah dan itu bahaya. Ya, nanti akan diseret kepada pemahaman Syiah. Ya, kalau sudah dicap sahabat sebagai ahlul bid'ah berarti ya, luar biasa menjelek-jelekkan para sahabat. Ya, sementara Rasulullah, ya, Nabi kita Muhammad telah memberikan rekomendasi kepada ya, para sahabat untuk diambil ilmunya. Lah sekarang kalau dicap sebagai ahlul bid'ah apa yang terjadi? Ya, ditinggalkan ilmunya. Ya, enggak diterima riwayatnya. Ya. Ditolak itu hadisnya yang mereka dengarkan dari Nabi. Kenapa? Ahlul bid'ah. Nah, ini bahaya. Ya, maka di sini harus dibedakan. Ya, karena salah satu keyakinan Ahlus Sunnah ya, dan itu penting bahwa tidak ada ya seorang pun dari para sahabat yang terjatuh pada bid'ah. Tidak ada. Yang ada adalah ijtihad. Ijtihad. Apa ijtihad? Yaitu ya seseorang yang berusaha untuk mencari yang benar ya. Dalam kondisi dia mengetahui sebagian dari ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi. Ya, namun ternyata ijtihadnya, pendapatnya keliru. Ya, makin seperti ini ya dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Dan mereka para sahabat termasuk hakim. Ya, orang yang memiliki wewenang ya dan diberikan kelapangan untuk berijtihad. Berijtihad karena mereka ulama. Ulama. Ya, faqih. Ya. Oleh karena itu, mereka termasuk pada keumuman ya hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Idza istahada al-hakimu fa asaba fa huwa ajran. Ya. Wa idza istahada al-hakimu fa akhta'a fa lahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad ya menghadapi sebuah masalah, kemudian dia mencari dalil yang ada, ya, menimbang, melihat, menelaah, ya, mempelajari sampai pada satu kesimpulan. Yang kesimpulannya ternyata tepat, hak, benar. Dalilnya kuat. Al-Qur'an seperti ini jelas, ya, sisi pendalilannya demikian pula hadisnya. tepat, maka di sini falahu ajran, dia berhak mendapatkan dua pahala. Tapi apabila seorang alim hakim, ya, ternyata ketika berijtihad keliru, dan di sana ada sahabat yang lain yang berpendapat sejalan dengan dalil yang benar, menyisi pendapat sahabat ini ataupun hakim ini, maka yang salah ini tetap berhak mendapatkan satu pahala. Ya, mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Pahala salahnya? Bukan, pahala usahanya itu. Usaha untuk mencari yang terbaik, yang benar. Namun ternyata gak kesampaian. Kok bisa gak sampai? Iya, namanya manusia. Namanya manusia. Ya, tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Hanya saja kebenaran yang ada pada para sahabat itu lebih banyak. Ya. Dan memang demikian para sahabat. Benar. Ya. Sehingga salah benarnya ijtihad mereka, tetap mereka mendapatkan pahala. Sehingga gak ada alasan untuk mencela para sahabat. Ya, ini apabila muncul dari para sahabat. Ya, seperti sebagian para sahabat, ya. Mereka ketika melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, pada saat melakukan safar, ya, dari Mekah ataupun dari Madinah menuju Mekah untuk manasik haji ataupun umrah, sempat singgah di tempat yang bernama Abwa. Dan singgahnya Rasul di tempat itu adalah karena, ya, kebetulan memang beliau ingin singgah di sana. Yang ternyata ini diperhatikan, diketahui oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dan pada asalnya kebiasaan Nabi ataupun sesuatu yang Nabi kerjakan dalam kondisi, ya, beliau mengerjakan bukan karena disyariatkan, bukan karena dianjurkan, bukan karena Allah yang merintahkan. Ya, ini karena, ya, beliau kebetulan seperti itu. Ya, maka ini pada asalnya tidak disunnahkan untuk diikuti oleh kaum muslimin. Namun ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau safar dalam kondisi Nabi sudah meninggal, ya, safar dari Madinah menuju Mekah, beliau ingin singgah di tempat yang Nabi sempat singgah dahulu, yaitu Abwa. Ya. Saking semangatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma untuk mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lain seperti ini. Apakah dikatakan bahwa siapa Abdullah bin Umar ini jatuh dalam perkara bid'ah? Jawabannya tidak. Ini ijtihad beliau. Dan kita husnul dzan, ya, bahwa beliau saking semangatnya. Ya, namun kita mengatakan bahwa hal ini tidaklah dianjurkan, tidaklah disunnahkan. Kenapa? Karena tidak ada anjuran dari Nabi. Demikian pula para sahabat yang lain tidak ada yang mengamalkan. Ya, ini. Nah. Kemudian yang berikutnya, rambu yang ke berapa? 4. Ma usiqa bil ibadati min adatil kuffar. Ya. Yaitu sesuatu yang disisipkan atau yang dimasukkan ke dalam sebuah ibadah berupa tradisi dan kebiasaan orang-orang kafir. Jadi ada tradisi orang kafir nih. Ya. Ternyata disisipkan, dimasukkan ke dalam sebuah amalan ibadah yang di dalam Islam disyariatkan. Ya. Ya, contoh misal seperti dalam ziarah kubur atau mengubur, ya, ya, di area kuburan, mayit, ngubur mayit. Ini kan disyariatkan, kubur mayit disyariatkan. Ya. Seorang muslim ketika meninggal, ya, dikubur. Kemudian ternyata di antara kaum muslimin ada yang menyisipkan, memasukkan tradisi orang-orang kafir yang itu bukan dari Islam. Nabi enggak pernah menganjurkan, para sahabat juga enggak pernah ada yang mengamalkan. Ya, demikian pula para ulama yang setelahnya enggak ada yang membimbing umat Islam untuk mengerjakan itu. Namun ternyata belakangan terjadi apa yang terjadi. Sebagian kaum muslimin kalau ada yang meninggal, ya, bukan hanya memikul jenazah di keranda untuk dibawa ke kuburan, tapi juga sebagian membawa karangan bunga. Ya, karangan bunga. Bahkan semakin mahal semakin afdol katanya. Ya, semakin meriah warna-warni bunganya semakin menunjukkan penghormatan kepada si mayit. Ya, sehingga ini diharap hati yang sedih bisa berbunga-bunga gitu loh. Jadi gembira. Wallahu a'lam. Yang jelas ini bukan tradisi umat Islam. Ya. Enggak ada dalilnya. Nah, ini disisipkan. Nah, ini bid'ahnya seperti ini. Ya. Apalagi kalau semakin banyak karangan bunganya di ya, sebuah kuburan, ya, luar biasa bangganya keluarganya. Kenapa? Orang-orang pada simpatik sama dia. Simpatiknya luar biasa. Ya, merasa ini orang punya kedudukan, terhormat, ya. Allah musta'an. Kemudian yang berikutnya. Manassa 'ala istihbabihi ba'd al-ulama siyam al-mutaakhirin minhum wala dalila 'alaih. Yaitu apa yang disebutkan oleh sebagian ulama, terlebih ulama belakangan, yang berpendapat tentang disunnahkannya hal tersebut. Saya ulangi, termasuk perkara bid'ah adalah pendapat, ya ringkasnya, pendapat sebagian ulama, terutama ulama belakangan, tentang disunnahkannya sesuatu dalam kondisi tidak ada dalil yang menunjukkan anjurannya. Pendapat sebagian ulama yang menyatakan dianjurkannya sebuah perkara dalam kondisi tidak ada dalil yang menunjukkannya, dan ini ya terkadang ya atau banyak muncul dari ulama belakangan. Ya, maka dari sini juga kita ya dibimbing oleh para ulama Ahlussunnah walhamdulillah, ya, bahwa dinul Islam, agama Islam adalah agama ilmiah. Ya. Agama yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas dalil, ya, bukan taklid, bukan ikut-ikutan, bukan membebek, ya, pokoknya apa kata ustaz saya, apa kata ya, ulama saya, apa kata guru saya, bukan itu Islam. Dan tidak seperti itu Rasulullah membimbing kita, ya. Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah, para salaf paham, ya, ngerti sekali, ya, sampai-sampai Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya, kullu qawlin yu'khadu wa yutrak illa sahibu hadha qabr. Ya, beliau ucapkan ini di Masjid Nabawi di samping kuburan Nabi. Kata Imam Malik rahimahullah bahwa setiap ucapan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali ucapan penghuni kuburan ini. Fa'ashar ila qabrin Nabi, sambil beliau mengisyaratkan ke kuburan Nabi. Artinya selain ucapan Nabi, ya, maka dilihat dan ditimbang, ya, diukur dengan apa? Dengan Al-Quran dan Hadis. Apabila sejalan, kita ambil, ya. Dan apabila bertentangan, ya tinggal dilihat, ya. Nah, dilihat. Kemudian apabila ternyata tidak ada sisi pendalilannya, ya ditolak. Nah, maka ini yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai seorang menutup mata. Ya, pokoknya, nah ini pokoknya ini bahaya. Ilmu pokoknya ini jangan dipakai. Tapi ya hendaknya pokoknya ini ya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Pokoknya Al-Quran dan Sunnah kita terima, nah, ini bagus. Tapi kalau pokoknya ini arahnya kepada manusia, ya, ini bahaya. Kemudian berikutnya. Kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin dha'if aw mawdu'. Setiap ibadah, ini termasuk bid'ah juga ya. Setiap ibadah yang tidak pernah disebutkan tentang tata caranya kecuali pada hadis yang dha'if atau palsu. Ada dalilnya? Ada hadisnya? Tapi dha'if. Bahkan palsu. Lihat dia beribadah kepada Allah, ingin cari pahala, pengen dapat syurga, dibangun di atas dalil yang dhaif atau palsu. Ini juga termasuk perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Ya. ya maaf-maaf saja ya, contoh yang banyak di tengah masyarakat ya, anjuran untuk kunut ya setiap sholat subuh pada rakaat yang kedua, bangkit dari ruku ya, ini ada hadisnya, ada hadisnya Rasulullah kunut ya sampai akhir ya hayat beliau, beliau kunut di waktu subuh. Namun ternyata hadis ini yang sahih adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Meskipun sebagian ulama berpendapat tentang sahihnya, namun yang sahih dhaif. Ya. Karena kelemahan yang sangat jelas dan gamblang. Enggak ada keraguan. Ya. Lah ini sebagian kaum muslimin mereka kunut ya dibangun di atas dalil ini, sementara dhaif, maka wajar ya kalau sekiranya para ulama menghukumi kunut subuh rutin ya tanpa ada sebab kunut nazilah ya atau yang semisalnya ya karena peristiwa besar awazil musibah yang menimpa umat Islam, mereka mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena amalan tersebut dibangun di atas dalil yang dhaif. Dibangun di atas dalil yang dhaif. Yang seperti ini terkadang kurang difahami. Masa ada hadis yang dhaif? Masa ada hadis yang palsu? Ya, berarti kalau begitu Anda mengatakan ada ucapan Nabi yang lemah, ada ucapan Nabi yang palsu. Ya, ini perlu diluruskan. Ya, tugas kita ini yang belajar ini. Ya, kasihan. Ya, setelah kita kasihan dengan diri kita, kemudian kita bekali dengan ilmu syar'i, ya, kita juga kasihan dengan saudara-saudara kita. Ajari mereka, sampaikan. Oh, hadis itu ya, apa yang ternukilkan ya dari Nabi sampai kepada kita, ini tidak semuanya sahih. Ya. Namun terkadang ada yang dipalsukan, ada yang lemah, dan itu diketahui oleh pakar-pakar hadis, para ulama. Para ulama, sehingga kita menyatakan ini hadis dhaif, ini hadis palsu, bukan pendapat kita pribadi, tapi karena ada referensinya. Siapa? Para ulama. Dan itu perintah Allah untuk merujuk kepada mereka, para ulama. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama kalau Anda enggak tahu. Dan itulah fungsi kita. Ya. Nah, sebagai orang yang lemah, ya, tidak mengerti. Ya. Seluk-beluk tentang ilmu hadis, maka tanya kepada mereka para ulama. Alhamdulillah, ya, Allah senantiasa memunculkan ya, para ulama yang terus membela ya, Islam yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang berikutnya, al-ghulu fil ibadah, termasuk bid'ah adalah ketika seorang ghulu ekstrim dalam ibadah, ya, ekstrim dalam ibadah. Ya, dia menambah-nambahi ya, sesuatu yang itu melebihi kadar yang dianjurkan. Ya, kadar yang dianjurkan. Orang misalkan melempar jumrah. Melempar jumrah. Yang dianjurkan adalah mencari kerikil yang kecil. Paling sebesar ya, jagung ya kan. Kecil aja udah cukup. Ya. Nah, karena itu sebagai bagian dari manasik. Ya. Namun dia menganggap lebih afdol. Ya. Yang lebih dari itu. Lebih besar lebih afdol. Ya. Lebih besar lebih afdol. Sehingga ketika dia mencari kerikil, bukan kerikil yang cari, tapi batu. Ya. Tambah lagi ketika melempar itu dengan emosi. Di depan matanya seperti ada syaitan. Ya, bisa kebablasan itu saking semangatnya. Semangat yang tidak terkontrol. Ya, dapat pahala yang seperti ini? Enggak, ghulu. Ya, makanya kata Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika ya, beliau mengetahui ada di antara ya, para jemaah haji ataupun umrah yang mereka mengerjakan manasik, mengambil batu melemparnya dengan ukuran yang lebih dari yang dituntunkan oleh Nabi, maka kata beliau, iyyakum wal ghulu, waspada, hati-hati dari penyakit ghulu, dari sikap ghulu ekstrim, melampaui batas. Ya fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Kata Abdul bin Abbas, karena sungguhnya yang perkara yang telah menghancurkan umat sebelum kalian adalah ghulu ekstrim, melampaui batas. Ya. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, halakal mutanatti'un, halakal qiyun, halakal mutanatti'un. Binasa, hancur orang yang mutanatti', ghulu, melampaui batas. Ya, melampaui batas dalam agama. Berlebihan. Ekstrim. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kullu ibadatin atlaqaha syari'u wa qayyadaha an-nas bi ba'dil quyud. Mithla makan, wazzaman, awiz zaman, aw sifatin, aw adadin. Termasuk bid'ah, kata beliau, adalah setiap ibadah yang syariat telah menetapkan itu ibadah. Namun, sebahagian manusia mengkaitkan atau mensyaratkan dengan beberapa ketentuan. Seperti dikhususkan dengan tempat tertentu, atau waktu tertentu, atau sifat tertentu, atau jumlah tertentu. Saya ulangi, termasuk bid'ah adalah setiap perkara ibadah yang syariat menetapkan itu ibadah. Ya. Namun sebagian manusia mensyaratkan atau mengkaitkan ibadah tersebut dengan tempat tertentu, waktu tertentu, sifat tertentu, atau jumlah tertentu. Sementara ini semuanya mengkhususkan ini ibadah hanya dikerjakan di tempat ini. Ini ibadah hanya dikerjakan di waktu ini. Ini ibadah tata caranya seperti ini. Ini ibadah jumlahnya sekian. Ini semuanya enggak ada dalilnya. Pada asalnya ada. Ya. Asal syariatnya ada. Misalnya sholat malam. Ada enggak anjurannya sholat malam? Ada. Dianjurkan. Bahkan minimal ketika seorang tidur di waktu malam, itu minimal dia kerjakan witir. Meskipun satu rakaat. Ya. Nah, bahkan Nabi enggak pernah meninggalkan yang namanya witir. Baik safar ataupun mukim. Anjuran ada. Lah, ternyata di antara kaum muslimin ada yang mengkhususkan. Ya, qiyamul lail hanya pada malam, ya maaf saja, nisfu Sya'ban misalkan. Khusus dianggap sebagai ibadah yang afdal. Lah, ini pengkhususan ini ternyata di dalam syariat tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan anjurannya. Maka ini wajar kalau para ulama menghukumi sebagai bid'ah. Begitu. Ya. Jadi ini semuanya ya ikhwah, beberapa ketentuan dhawabit yang penting untuk kita ketahui sebagai bekal untuk kita mempelajari apa yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga kita tahu ini sunnah, ini bid'ah. Kemudian selesai untuk beberapa ketentuan tadi. Jadi jumlahnya ada berapa? 8. Alhamdulillah. Maka di sini beliau akan mulai menyebutkan beberapa contoh nyata bid'ah yang terkait dengan pengurusan jenazah dari awal sampai akhir. Dan ini tentunya beliau ambil dari beberapa kitab para ulama yang menyebutkan beberapa contoh fenomena yang terjadi di tengah kaum muslimin, dan mungkin terjadi di beberapa tempat yang terkadang ini berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sehingga mungkin diantaranya ada di tempat kita, namun sebagian mungkin tidak ada. Namun ini cukup sebagai peringatan. Nah, yang pertama adalah perkara-perkara bid'ah yang terjadi sebelum seseorang meninggal. Sebelum seseorang meninggal. Yang pertama adalah i'tiqadu ba'dihim anna syayatin ya'tuna al-muhtadir ala sifati abwayhi fi zayy yahudi wa nasrani hatta yaridu alaihi kull millatin yadhulluh. Adanya keyakinan sebahagian orang bahwa syaitan itu datang kepada orang yang sedang sekarat, menjelma atau menyerupai kedua orang tuanya dengan mengenakan pakaian ala Yahudi dan ala Nasrani, dan masing-masing menawarkan agamanya kepada orang yang sedang sekarat ini. Bisa dipahami? Saya ulangi, ini termasuk bid'ah, keyakinan ya, berupa keyakinan. Apa keyakinannya? Yaitu keyakinan sebagian orang bahwa apabila ada orang yang hendak meninggal, itu syaitan datang kepada orang tersebut menyerupai kedua orang tuanya dengan mengenakan pakaian ala Yahudi dan ala Nasrani. Dan masing-masing menawarkan agamanya kepada orang tersebut. Untuk apa? Untuk menyesatkannya. Ya, biar matinya salah satu dari apa? Dari agama Yahudi ataupun Nasrani, bukan di atas Islam. Nah, ini keyakinan. Dan ini keyakinan bid'ah, karena enggak ada dasarnya. Enggak ada dalilnya. Ya. Kemudian, yang berikutnya, wad'ul mushaf 'inda ra'sil muhtadir. Termasuk bid'ah adalah meletakkan mushaf Al-Qur'an di samping kepala orang yang sekarat tadi. Ini orang sedang sakit keras sudah dipikirkan akan meninggal. Maka sebagian orang menganggap afdal meletakkan mushaf Al-Qur'an di sisinya. Maka ini termasuk bid'ah. Atau mungkin tidak di samping kepala, suruh dekap malah. Pegang Al-Qur'an, pegang, pegang. Nah, ini juga termasuk karena tidak ada dalilnya. Yang berikutnya, talqinul mayyit al-iqrar bin nabi wa immata ahli al-bait alaihi wassalam. Yaitu mentalkinkan si mayyit, mentalkin si mayyit untuk menyatakan atau mengakui Nabi Muhammad dan imam-imam Ahlul Bait. Imam-imam Ahlul Bait. Jadi mayit tadi ataupun orang yang sakit keras tadi yang sudah sekarat itu ditalkin. Kul, ucapkan ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, atau dengan menyebut beberapa imam-imam Ahlul Bait yang masyhur di kalangan Syiah. Sebut ya Ali, ya Zahra, ya Fatimah, ya Husain, ya Husain, dituntun seperti itu, ditalkin. Ini bid'ah, enggak ada anjurannya. Dan memang demikian kebiasaan Syiah, itu lebih lebih latah mulutnya itu untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang sekarat atau ketika sedang genting, sangat butuh bantuan. Yang diingat bukan Allah, tapi imam-imam mereka yang diklaim imam mereka, padahal mereka berlepas diri. Yang disebut ya Ali, ya Zahra, ya Husain, ini para sahabat semua. Dan mereka adalah orang-orang mulia, dan mereka berlepas diri dari perbuatan Syiah. Mereka enggak pernah mengajarkan seperti itu, tapi kaum Syiah mengklaim inilah ajaran imam-imam Syiah. Termasuk imam Syiah, ya imam Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Nah, kemudian berikutnya, qira'atus surat Yasin al-muhtadir, membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat. Ini juga bid'ah. Ada sebagian keyakinan kaum muslimin, apabila ada yang sedang sekarat dibacakan surat Yasin, ada dua kemungkinan. Yang pertama, akan mengusir malaikatul maut untuk mencabut nyawa orang tadi, enggak jadi. Atau kalaupun jadi meninggal, itu lancar, gak ada gangguan, tidak menyakitkan, ya, sehingga semangat dibaca. Ya, bahkan kalaupun ternyata keluarga si mayit gak ada yang bisa baca Quran, itu sampai ngundang orang, sampai ngundang orang. Ya, semakin banyak yang baca surat Yasin, itu dianggap sebagai keutamaan. Allahu musta'an. Sementara sudah kita sebutkan di awal dahulu, ya, pada beberapa bulan yang lalu, gitu ya, di awal, bahwa hadis yang menjelaskan tentang anjuran membacakan surat Yasin pada orang yang sedang sekarat, ini hadisnya dhaif, lemah. Ya tadi ini, ketika ada sebuah amalan yang dibangun di atas hadis yang dhaif, maka apa? Bid'ah. Ya. Karena yang dianjurkan adalah mentalkin si mayit dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus diulangi seperti itu. Kemudian berikutnya, taujihul muhtadir ilal qiblah, mengarahkan tubuh si mayit ke arah kiblat. Ya. Mengarahkan tubuh si mayit ke arah kiblat. Ini juga bid'ah, tidak ada dasarnya. Ini beberapa contoh bid'ah yang terjadi sebelum seseorang dikatakan meninggal. Kemudian yang kedua adalah ba'dal wafah, beberapa kesalahan bid'ah yang terjadi setelah orang itu meninggal. Adalah kata beliau, qaulu syiah, ya, ucapan kaum syiah, bahwa manusia itu yanjus bil maut, manusia itu, seorang muslim itu akan berubah menjadi najis karena kematiannya, karena kematiannya. Ilal ma'sum wasyahid wa man wajaba qatluh fakasala qabla qatlih faqutila lidzalika sabab bi'ainihi. Kecuali kata mereka kaum syiah, orang-orang yang ma'sum, ya, siapa yang ma'sum menurut syiah? Ya, imam-imam dan tokoh-tokoh syiah ma'sum, ya. Demikian pula syahid, orang yang meninggal syahid, yang meninggal, ya, di medan perang berjihad, dan orang-orang yang wajib untuk dibunuh seperti, ya, karena adanya hukuman had, ya, maka dia dimandikan sebelum dibunuh, ya, dan dia dibunuh karena sebab itu, ya, karena sebab, ya, tadi mungkin adanya pelanggaran yang dia lakukan. Walhasil, ini ucapan kaum syiah yang mengatakan bahwa manusia itu, seorang muslim akan berubah menjadi najis statusnya kapan? Ketika dia meninggal. Ini ucapan gak benar, ya. Seorang muslim itu tidak najis, baik ketika hidupnya, demikian pula ketika meninggalnya. Dan adanya pengecualian bahwa yang tidak najis adalah al-ma'sum, orang yang ma'sum, ya, terpelihara, terjaga dari kesalahan, yang mereka maksudkan adalah imam-imam mereka, ya, ini tidak benar. Dari mana seperti ini? Ya. Ini bertentangan dengan apa yang Nabi sebutkan, kullu bani adam khata, bahwa setiap manusia itu pasti jatuh dalam kesalahan. Ya, tapi mereka enggak mengakui itu. Imam-imam Syiah dianggap suci, bahkan lebih suci daripada para malaikat sekalipun. Allahumma musta'an. Sehingga kemana-mana itu luar biasa itu. Dicium-cium tangannya, dieluk-elukan, dicari berkahnya. Bekas ininya, bekas itunya. Dicari itu. Ya. Bahkan fatwa-fatwanya, ucapan statementnya itu dianggap seperti wahyu ilahi. La hawla wa la quwata illa billah. Ukul, akalnya di mana? Akal gak dipakai. Ya. Tambah lagi dangkalnya dia tentang Islam yang benar. Kemudian yang berikutnya, ikhrajul haid wan nufasa wal junub min indih. Mengeluarkan para wanita yang haid, nifas, demikian pula orang yang junub dari sisi orang yang meninggal tersebut. Ya, jadi ketika ada seorang yang sudah meninggal, maka, ya, ditanya, siapa yang sedang haid, sedang nifas, sedang junub? Gak boleh ada di samping mayit, keluar. Nah, ini, ya, sikap seperti ini bid'ah, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Nah, tidak ada dalilnya. Kemudian yang berikutnya, tarku syughl mimman hadara khuruj ruhil mayyit hatta yumdi alaihi sab'ata ayyam, meninggalkan kesibukan dan aktivitas atau pekerjaan bagi orang-orang yang menyaksikan keluarnya ruh dari si mayit tersebut sampai berlalu 7 hari. Ya, jadi ini termasuk bid'ah. Apa itu? Yaitu orang-orang yang ikut menyaksikan yang ikut menyaksikan atau melihat ya meninggalnya si fulan ini, maka selama 7 hari dia meninggalkan pekerjaan, ya, tidak beraktivitas, ya, tidak beraktivitas. Jadi langsung cuti dadakan, ya, cuti dadakan. Yang seperti ini bid'ah, tidak boleh. Ya, nah. Kemudian yang berikutnya, i'tiqadu ba'dihim anna ruhal mayyit tahumu haula al-makan alladhi mata fi. Termasuk bid'ah adalah keyakinan sebagian mereka, ya, sebagian kaum muslimin, bahwa ruh mayyit itu gentayangan atau gentayangan keliling, ya, mengitari di sekitar tempat di mana dia meninggal. Ya. Nah, apalagi kalau meninggalnya karena kecelakaan, wah luar biasa. Itu dianggap sebagai tempat yang angker itu. Ya. Tentunya yang melihat langsung kejadian itu, tabrakan depan mata, cepret, ya. Kayak adu domba, motor sama motor. Ya, meninggal semuanya. Lihat langsung. Ya. Beberapa hari, ya. Berikutnya ketika lewat di tempat itu ada keyakinan, ya, saya lihat kemarin ruhnya si fulan itu nangis di situ, atau gentayangan di situ, ya, atau seakan-akan ada orang yang duduk di situ, ya, berlumuran darahnya, ini bid'ah, tidak benar. Orang kalau sudah meninggal itu sudah pindah alam, di alam barzakh, di alam kubur, beda. Jadi enggak ada dan tidak benar ada istilah ada ruh gentayangan. Apalagi sebagian mereka punya keyakinan kalau ada yang meninggal kemudian tidak diacarai, ya, selama 3 hari, selama 7 hari atau selama 40 hari, ya, tidak diperingati 100 harinya, itu luar biasa. Ya, itu dianggap atau diyakini ruhnya itu gentayangan ke rumah si mayit itu, menampakkan diri seakan-akan protes, kenapa saya enggak diselamati, kenapa saya ini enggak diacarai. Nah, itu ini tidak benar, seperti ini, ya. Kemudian berikutnya, ibqa'u syum'ah 'indal mayit lailata wafatihi hatta subuh, menyalakan lilin, ya, di samping si mayit pada malam wafatnya sampai subuh. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, ya, di sore hari, mau dikubur malam hari tidak memungkinkan. Menunggu besok, ya, besok siang. Maka sama malam itu dinyalakan lilin, ya, sebagai penerangan. Ya, bukan karena mati lampu, Pak. Tapi kan ada keyakinan biar terang katanya di alam kuburnya. Ya, misalkan ini termasuk bid'ah, nyalakan lilin. Kemudian wad'u ghasni akhdar fil ghurfati allati mata fiha, meletakkan dahan yang hijau di kamar tempat si mayit meninggal. Ya, meletakkan ya ranting atau batang pohon yang hijau yang masih muda, ya, di kamar yang mayit itu meninggal. Ada yang mirip di tempat kita seperti ini? Allah alam, ya. Nah, mungkin di tempat yang lain, ya. Jadi kalau dia meninggal di sebuah ruangan, kamar misalkan, maka ya sebagian mereka ini seperti yang beliau ceritakan, meletakkan dahan atau batang pohon yang masih muda, hijau. Ya, diletakkan di kamar itu. Kemudian yang berikutnya, qira'atul Qur'an 'indal mayyit hatta yubashiru bi ghuslihi. Membacakan Al-Qur'an di samping mayit sampai dimandikan. Sampai dimandikan. Jadi ketika menunggu proses pemandian, mungkin karena petugas yang belum datang, ya masih dipersiapkan tempatnya, airnya, segala sesuatunya yang dibutuhkan, dibacakan Al-Qur'an terus. Ini orang sudah meninggal nih, dibacakan Al-Qur'an sampai dimandikan. Ini termasuk bid'ah. Loh, tapi baca Quran masa bid'ah sih? Ya baca Qur'annya bagus pak, tapi kalau mengkhususkan, nah ini tadi, mengkhususkan tempat ya kan, waktu. Sementara gak ada dalilnya. Apa dasarnya? Tidak ada. Nah ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Kemudian, yang berikutnya, ja'lu turab fi ainil mayyit. Wal qawlu inda dhalik. Ya, meletakkan tanah di kedua mata si mayit. Ya, jadi apa? Ada tanah, ya tanah liat kah? Dibuat kumpalan, lalu diletakkan di matanya sambil dibaca-bacain. Ya, dibacain apa? La yamla'u 'ayna ibni Adam, 'ayna ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mata anak Adam, ya, kecuali turab, kecuali tanah. Ini gak ada dasarnya. Ya, saya kira di sini insya Allah gak ada ya. Ada yang meninggal tiba-tiba dikasih tanah di matanya. Kemudian berikutnya, tarku ahlil mayitil akra hatta yafrahu min dafnih. Kerabat si mayit itu tidak mau makan atau meninggalkan makan sampai selesai acara penguburan. Ya, ini bid'ah. Ya. Jadi ya, kalau misalkan meninggalnya hari ini, ya misalkan ternyata nggak bisa langsung dikubur, kenapa? Masih menunggu kerabat yang lain yang masih jauh. Itu nanti sampai proses penguburan, ada keyakinan sebagian kaum muslimin nggak boleh makan ini kerabat si mayit. Sampai kapan? Sampai dikuburkan. Ya Allah, sehari, dua hari. Gak persiapan sahur. Bukan puasa lagi. Gak boleh makan. Sudah sedih. Ya. Lapar. Gak dapat pahala lagi. Kenapa? Gak ada dasarnya ini. Gak ada dasarnya. Nah. Ya, beda ya kalau misalkan tanpa disadari. Saking sedihnya, sibuk sana sini. Sampai lupa makan. Kan beda. Ya. Kalau ini sengaja. Yang dimaksudkan beliau ini sengaja. Sengaja gak makan. Bahkan menahan diri untuk makan. Makanan banyak. Bisa sebenarnya makan, tapi kena keyakinan, kok boleh makan sampai dikuburkan. Nah ini bahaya. Ya. Kemudian berikutnya, iltizamul buka, ya, hainal ghada wal asya. Ya. Mengharuskan untuk terus menangisi si mayit ketika pagi dan petang. Masya Allah. Jadi sebagai bentuk solidaritas, ya, menunjukkan ya, kami adalah cinta dengan ya, keluarga kami ini, dengan ayah kami ini, dengan kerabat saya ini, dengan ini itu yang meninggal ini, maka mereka mengharuskan untuk nangis, ya, ya nangis di waktu pagi dan petang, sengaja, ya, nangis-nangisan, ya, agak unik memang ini, insya Allah di tempat kita juga, mudah-mudahan tidak ada. Ya. Karena kurang kerjaan juga. Ya. Orang sudah enggak sedih kok suruh nangis. Ya, dipaksain itu loh. Ya, repot. Ya. Nah, terus juga ini tidak ada anjurannya seperti ini. Wallahu taala alam bisawab, seperti biasa kita bagi dua sesi ya. Istirahat sejenak 10 sampai 15 menit, kemudian kita sambung sampai jam 11 insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudaha ma ba'd. melanjutkan beberapa contoh kesalahan yang terjadi di tengah kaum muslimin ketika ada yang meninggal. Dan dalam hal ini ya cukup banyak contoh-contoh yang beliau bawakan. Nah, di antara contoh yang lain kata beliau rahimahullah, syaqur rajul tsauba 'ala al-ab wal akh, yaitu merobek ya baju yang dimiliki oleh ayah ataupun saudara laki-lakinya. Jadi ketika dia meninggal, maka sebagian mereka punya keyakinan afdal untuk merobek ya baju yang ada atau yang dimiliki oleh orang tuanya ya, ayah atau saudara laki-lakinya. Dan ini diharamkan, tidak dibolehkan. Dan ini termasuk niyahah ya, meratap yang haram ya, berlebihan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan termasuk perilaku dan kebiasaan kaum muslimin ya, apabila tertimpa musibah kemudian daraba al-hudud ya, memukul-mukul atau menampar pipinya ya, wa syaqqa al-juyub dan merobek-robek bajunya. Atau da'a bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Di antara tafsir dari seruan jahiliyah yaitu teriakan ya, atau tangisan yang berlebihan ya. Ini semuanya masuk dalam kategori niyahah ya. Dan ini bukan hanya ini yang diharamkan, tapi juga semua bentuk ya, hal-hal yang dilakukan setelah ada yang meninggal sebagai bentuk ratapan, seperti menjambak-jambak rambut ya, kemudian memukul-mukul badan atau membotak kepala ya, laki perempuan ya, dibotak kepalanya untuk apa? Pertanda kesedihan, ratapan ya, ini niyahah ya, diharamkan. Dan ini seperti yang kita singgung dahulu bahwa apabila ya seseorang ya dia punya keluarga ya, dia sebagai kepala rumah tangga ya, kemudian mengabaikan masalah seperti ini ya, dia sudah paham, sudah ngerti ini tidak boleh dilakukan ratapan seperti ini, namun tidak pernah diingatkan ya, kepada keluarganya, kalau saya meninggal kalian jangan meratap, haram, enggak boleh. Enggak pernah seperti itu. Ya, bahkan menganjurkan. Misalkan, nanti kalau saya meninggal ingatnya harus nangis semuanya. Bahkan. Harus ini itu. Sesuai bentuk ratapan. Nah, ini sudah bisa jadi itu sebab dia disiksa dalam kuburnya. Ya. Nah. Kemudian berikutnya. Al-huzn 'alal mayyit sanatan kamilah. لا يغتضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن ثياب الحسان ولا يتحلين. Yaitu anjuran untuk bersedih ya, terhadap kematian ya, si mayit selama setahun penuh. Jadi ya, dikenang ya, sebagai tahun kesedihan. Ada yang meninggal, berarti terhitung mulai hari ini ya, tanggal 1 ya, misalkan 1 Rajab, berarti nanti ketemu tahun depan ya, pas 1 tahun itu adalah tahun kesedihan. Lah di antara bukti atau yang menunjukkan ya, ungkapan kesedihan kaum wanitanya dari kerabat si mayit, enggak boleh memakai hina, mewarnai kukunya, tangan ataupun kakinya dengan henna, tidak boleh karena itu perhiasan ya, sehingga bentuk kesedihannya tidak boleh dihiasi. Nah, demikian pula tidak boleh mengenakan pakaian yang bagus Ya, jadi setahun itu kumel terus pakaiannya. Ya. Nah. Atau tidak boleh berhias, lepas semua anting-anting, gelang apa, ya kalung, lepas semuanya. Ya, enggak boleh berhias. Ya. Tidak boleh mengenakan perhiasan. Ya. Mungkin enggak boleh mandi juga nih. Setahun enggak mandi apa itu? Ya. Nah, saya ingin sama kaki empat nanti. Ya. Baunya ya sehari saja ya wilayah Banjarmasin. Ya, kita merasakan keringat sudah bercucuran. Ya, setahun ya, enggak boleh berhias, enggak boleh pakai pakaian yang bagus. Ya, mau Jumatan gimana? Ya. Mau sholat, bajunya kumel, kemudian cuci. Ya subhanallah. Ya, masyaqqah. Ya, dia sendiri sulit, orang lain terganggu kan gitu. Ya, enggak dapat pahala lagi ini. Ya, sudah susah enggak dapat pahala, repot ini. Kemudian, fa idzan qadatis sanah, amilna ma ya'had minhunna min an-naqsh wal kitabah al-mamnu' fi syar'i. Yang kemudian apabila ya telah sempurna ya, selama satu tahun, maka mereka para wanita ya, melakukan apa yang sudah diperintahkan kepada mereka untuk mengukir dan menulis yang diharamkan ya, di dalam syariat. Nah, entah itu menulis di apa batu nisannya ya, ditulis ya, jadi selama setahun belum misalkan. Ya, jadi kalau sudah selesai setahun baru batu nisannya dikasih tulisan dikukir ya. Nah. Yaf'alna dzalika hunna wa man iltazamna al-huzna ma'ahunna yusammuna dzalika bifakil hasan. Bifakil husn. Dan mereka mengerjakan itu semuanya dan mengharuskan mereka untuk sedih. Ya, orang-orang yang bersama mereka dan mereka namakan dengan ya perbuatan mereka itu dengan fakul huzni, yaitu kalau bahasa kita pelipur lara ya. Pelipur lara ya. Penghilang kesedihan ya. Atau yang semisalnya dengan tadi itu menulis ya, atau mengukir ya. Kemudian yang berikutnya ifa'u ba'dihim an lihyatihi husnan 'alal mayyit, termasuk pelanggaran dan kesalahan ketika ada yang meninggal, maka sebagian mereka dari kaum lelaki ya memangkas jenggot-jenggot mereka sebagai bentuk kesedihan. Ya, sebagian membotak kepalanya, sebagian memangkas jenggotnya. Laki-laki. Ini termasuk kesalahan. Atau qalbut tanafis wasajajid wa taqtiyatur muraya wasuraya. Ya. Membalik karpet atau sajadah-sajadah yang ada, kemudian menutup tanah-tanah yang ada di sekitar rumah si mayit. Ya. Nah, ini terjadi mungkin di sebagian tempat. Insyaallah di tempat kita mudah-mudahan tidak ada. Ya, karpet yang bagus biasanya di atas. Ya, yang kasar di bawah. Ini dibalik. Ya. Tambah lagi untuk nutup tanah. Ya. Nah, kemudian tarkul intifa' bima kana minal ma' fil bait fi zirin aw ghairihi wa yarawna annahu najis fi yu'alliluna dhalika bi anna ruhal mayyit idza tala'at ghatishat fihi. Mereka melarang ya, atau sebagian mereka melarang untuk memanfaatkan air yang ada di dalam rumah yang terdapat pada botol atau yang semisalnya. Ini. Ketika ada yang meninggal ya, maka air yang ada di rumah tersebut yang tersimpan di botol atau di yang lainnya ya, ini tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa? Karena mereka berpendapat ini najis. Ya. Ini najis. Kok bisa najis? Ya, ini alasannya. Karena mereka berkeyakinan bahwa ruh si mayit itu ya, kalau sudah diangkat nyelam ke air itu, masya Allah. Ini lebih unik lagi. Mungkin insya Allah mudah-mudahan di tempat kita tidak ada. Ya, ya bayangkan kalau ditandon kayak apa itu? Bak air yang banyak airnya, Kalau diyakini seperti ini, ya subhanallah, dibuang airnya, dianggap najis. Kenapa najisnya? Ada bangkai tikus di situ? Ular masuk ke situ? Enggak ada. Tapi sekedar keyakinan, ruh si mayit itu nyelam ke air itu. Ya subhanallah. Ini kasihan. Ya, tidak benar yang seperti ini. Ghulub, berlebihan. Ini juga keyakinan bid'ah dan perbuatan bid'ah. Ya, air pada asalnya dibolehkan untuk dimanfaatkan. Ya, tidak boleh untuk dibuang. Dan sekali lagi bahwa tubuh si mayit, ya, hidup dan matinya ini tidaklah najis. Ya, tidak najis. Kemudian yang berikutnya, idza atasa ahaduhum 'ala at-ta'am yaqulun lahu kallim fulanan aw fulana mimman yuhibbu min al-ahya bismih wa yu'alliluna dhalika li alla yalhaqa bil mayyit. Kalau ada, ya, apabila ada di antara mereka, ya, kerabat si mayyit, ya, atau yang lainnya bersin mengenai makanan, ya, ada berita kematian misalkan, tiba-tiba yang hadir di situ, ya, bersin kebetulan di depan makanan, ya, maka mereka mengatakan, sebagian ini, sebagian kaum muslimin mengatakan kepada orang yang bersin tadi, kalim fulan wa fulan, ucapkan fulan dan fulan, ya, dari orang-orang yang dicintai oleh si mayit, dari orang-orang yang hidup, dengan namanya. Ya. Kenapa? Khawatir kalau enggak dijalankan amalan ini, nanti takutnya ikut mati. Ya. Ikut mati, menyusul si mayit tadi. Ya. Lebih unik lagi ini. Ya. Jadi dianggap bersin, ya, mengenai makanan, ya, ketika menghadiri jenazah, ya. Nah, maka ini menjadi sebab orang itu bisa ikut nyusul si mayit, ya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, tarku aklil maluhah au muluhah wasamak muddata husnihim ala mayitihim, meninggalkan untuk memakan muluhah, ya, muluhah ini sejenis tanaman sayuran, ya, dan ikan selama waktu kesedihan mereka terhadap si mayit. Ya, jadi ada hari-hari berduka bagi mereka. Dan pada hari-hari duka ini tidak boleh bahkan mereka mencegah diri untuk makan sayur-sayuran dan ikan. Tambah lagi, tarku aklil luhum wal mi'laq al mashwiyah wal kubbah. Ya. Dan mereka meninggalkan untuk makan daging, ya, dan sembelihan yang dibakar, yang disate atau yang semisalnya. Demikian pula tepung yang dicampur dengan daging. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita mungkin, ya, kalau ini dijalankan berarti gak boleh makan sayuran, gak boleh makan ikan, gak boleh makan daging, ya, yang dibakar berarti makan nasi tok. Ya. Nasi saja. Allah Musa, menyulitkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, qaulul mutasawwifah, pernyataan sebagian orang-orang sufi, man baka ala halikin kharaja an tariqi ahli al-ma'arif. Ucapan sebagian kaum sufi, barang siapa yang menangisi si mayit, maka dia keluar dari jalannya ahli ma'rifat. Ya. Nah, kata mereka, orang-orang sufi, barang siapa yang menangisi si mayit, maka dia dianggap keluar dari jalannya orang ma'rifat. Karena orang-orang sufi, mereka membagi kaum muslimin menjadi tiga kategori. Ya, tiga kategori. Yang pertama, derajat syariat. Yang kedua, hakikat. Dan yang ketiga, ma'rifat. Ya. Nah, yang pertama syariat, ini, ya, orang-orang yang masih dibebani syariat. masih dibebani untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara yang haramkan. Wajib sholat, puasa di bulan Ramadan, ini itu banyak. Dan dilarang ini, itu. Nah, ini syariat awam. Kita ini dianggap syariat. Nanti meningkat berikutnya, apabila ya mengerjakan dan melakukan beberapa ritual amalan-amalan, bisa naik tingkatannya menjadi hakikat. Ya. Dan itu ada sekolahnya. Ya, bisa didapatkan istilahnya sekolah ya. Tapi mereka ujian, artinya ada amalan-amalannya. Ya, dan itu luar biasa. Kebanyakan zikir-zikir. Zikir sekian ribu kali, sekian ini, ribuan, enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Kalau berhasil, dia merasa dan mengangkat dirinya sudah sampai pada tempat hakikat itu. Nanti ingin tinggi lagi, ya, ada amalan-amalannya lagi. Ya, dan itu disebutkan dalam tarekat-tarekat sufi ya. Ya. Naqsabandiyah, Tijaniyah, Syahrwardiyah dan yang lainnya. Disebutkan. Nanti bisa mencapai derajat ma'rifat. Lah ini di antara metode dan gaya hidup orang ma'rifat ala sufi adalah tidak boleh menangisi si mayit. Makanya mereka mengatakan kalau ada yang menangisi si mayit berarti dia terkeluar dari cara hidupnya orang ma'rifat ala sufi. Padahal Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika Ibrahim radhiyallahu taala anhu putra Nabi meninggal, beliau menangis, meneteskan air mata. Sampai para sahabat heran, ya Rasulullah, Anda menangis? Ya, Anda menangis karena kematian putra Anda? Kata Nabi, ya sungguhnya kami bersedih. Ya, dan ini menunjukkan kasih sayang. Dan Allah jalla wa ala ya akan menyayangi orang yang penyayang. Sehingga ini fitrah, sedih, nangis biasa. Yang dilarang ada yang berlebihan, melampaui batas sampai teriakan histeris ataupun tangisan yang histeris, melampaui batas di atas kewajaran. Ini yang dilarang. Adapun sekedar nangis, ya sedih, tidak usah meronta-ronta, meraung-raung, ini wajar, boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ucapan kaum Syiah ini, ya, sufi ini tentunya berlebihan. Nah, maksudnya apa? Mungkin supaya tegar itu, nggak boleh nangis, nggak cengeng kamu. Itu maksudnya supaya tegar itu loh. Ya. Orang ma'rifat itu kuat. Ya. Allah musta'an. Ya. Ini tidak benar. Kemudian yang berikutnya, tarku siyabil mayyit biduni ghuslin ilal yaumi thalith biza'mi anna dhalika yaruddu anhu adab al-qabr. Masya Allah, ini lebih unik lagi. Coba perhatikan kata beliau poin yang ke-27 ataupun yang berikutnya. Termasuk kesalahan adalah meninggalkan atau menanggalkan pakaian si mayit ya, tanpa dicuci sampai hari yang ketiga dengan anggapan bahwa itu bisa menolak azab kubur. Nah, jadi kalau mayit itu meninggal ya dengan pakaiannya, ya maka pakaian ini dilepas sebelum dimandikan, dilepas, nah ini disimpan sampai 3 hari, jangan dicuci. Kenapa? Mau dikasihkan? Bukan. Dianggap bahwa ini bisa menolak azab kubur. Masya Allah. Ya. Ini sangat amat unik. Kemudian berikutnya, qaulu ba'dihim, ucapan sebagian mereka, innaman mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah yakunu lahu adabul qabr sa'atan wahidah thumma yanqati'u anhu al adab wa la ya'udu ila yaumil qiyamah. Ini termasuk yang berlebihan. Ucapan sebagian mereka, apa itu? Bahwa barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka apabila dia disiksa di dalam kuburnya, ini hanya berlangsung 1 jam saja. 1 jam saja. Kemudian terputus azab kubur dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ya. barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, apabila dia disiksa di dalam kuburnya, maka hanya berlangsung selama 1 jam saja, kemudian terputus dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini juga berlebihan. Nah, meskipun disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah ketika seorang meninggal pada hari Jumat. Cuma ya lihat orangnya juga. Ya, enggak semua orang yang meninggal pada hari Jumat itu husnul khatimah. Kafir, Budhi, Hindu, Nasrani, Yahudi, hari Jumat meninggal ahlul jannah? Ya enggak lah. Orang kafir kok. Demikian pula, orang selama hidupnya enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat. Ya. Bahkan enggak pernah dikenal orang yang datang ke masjid. Bahkan menghalangi orang untuk masuk masjid. Menghalangi kaum muslimin untuk belajar agama yang benar. Meninggal pada hari Jumat. Husnul khatimah? Ya enggak mesti. Nah. Sehingga ini tentunya kabar-kabar dari Nabi yang harus didukung dengan korina-korina dan beberapa indikator-indikator yang lainnya. Nah. Sehingga seseorang berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian berikutnya. Qaulul akhar. Ucapan sebagian yang lain, in adzabil qabr yurfa'u 'anil kafir yaumul jum'ah wa syahrur ramadhan bi hurmatin nabi alaihi salatu wassalam. Ini lebih unik lagi. Bahwa azab kubur itu akan diangkat dari orang kafir apabila meninggal pada hari Jumat atau di bulan Ramadan, disebabkan karena kemuliaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada orang yang meninggal kafir, harusnya kan disiksa dalam kuburnya. Maka ini diangkat, dihilangkan siksa kuburnya itu. Ketika meninggal pada hari Jumat atau pada bulan Ramadhan. Kenapa? Karena kemuliaan Rasulullah. Alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya, al-i'lan an wafatil mayyit min 'alal manair. Pengumuman kematian seseorang melalui menara-menara masjid. Kalau kita speaker diumumkan. Nah, yang terkadang tidak mengenal waktu. Ya memang terkadang tujuannya baik, menyampaikan berita kematian seseorang supaya diketahui, dan supaya mungkin dilayati, didatangi rumahnya untuk dibantu atau apa. Tapi yang jelas, yang seperti ini termasuk an-na'yul muharram. Pengumuman berita kematian si mayit yang tidak dibolehkan diumumkan di menara-menara masjid, di pengeras-pengeras suara, atau di media-media yang di sana tidak semua orang membutuhkan informasi itu, seperti di mass media, di WhatsApp, di Telegram, sampaikan innalillahi tanpa ada kebutuhan. Di channel publik, siapa di situ orang yang anggotanya di Australia, anggotanya di sana itu di luar negeri, nggak ada kebutuhan, atau di surat kabar atau di koran, meninggalnya seminggu yang lalu, diumumkan aja terus di situ, nggak ada kebutuhan. Ini an-nahyul muharram, pengumuman berita kematian yang haramkan, tidak dibolehkan. Namun yang dibolehkan adalah sebatas disampaikan kepada yang punya kepentingan. Misalkan dikasih tahu ada yang meninggal, itu pun orang per orang saja. Atau disampaikan secara umum bahwa nanti insya Allah jam 9 kita menguburkan saudara kita sebelumnya disolati. Di mana? Di masjid. Ada hajah biar orang siap-siap. Tapi kalau sebatas mengumumkan di sana didengar oleh setiap orang yang mendengarnya, yang dekat ataupun yang jauh, yang ada hajat ataupun tidak, ya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kemudian qauluhum inda ikhbari ahadihim bil wafa al-Fatihah ala ruhi fulan. Ya. Ucapan sebagian mereka ketika menyampaikan berita kematian seseorang. Ya, dan itu ya kadang dilakukan ya pada momen-momen tertentu, misalkan pada malam Jumat atau yang lainnya. Seperti apa? Al-Fatihah ala ruhi fulan. Ya. Baca surat Al-Fatihah terhadap ruh si fulan. Ya, wirid dulu sebelumnya macam-macam, habis itu Al-Fatihah. Al-ruh fulan. Ya. Ruh syekh ini, guru fulan, disebutkan namanya. Ya, sampai hari ini amalan seperti ini ada di negeri kita. Ya. Ini juga termasuk bid'ah, kesalahan. Tidak dibolehkan. Nah. Kemudian, selesai ya beberapa kesalahan yang terjadi setelah kematian. Kemudian, yang berikutnya adalah bagian yang ketiga, beberapa kesalahan bid'ah yang terjadi pada proses pemandian jenazah pemayit. Adalah wad'u raghifin wa kuzin ma fil mawdi' alladhi ghusila fihi almayyit thalathat layali ba'da mautih. Meletakkan roti dan gelas yang berisi air di tempat memandikan si mayit selama 3 hari setelah kematian. Meletakkan roti dengan gelas yang berisi air di samping tempat pemandian si mayit selama 3 hari setelah kematiannya. Kalau di Arab sana roti ya, makanan pokok, gandum. Kalau di kita nasi atau bubur ya. Nasi yang dibuat jadi bubur, kemudian di sebelahnya ada gelas yang berisi air. Ini diletakkan di tempat pemandian si mayit ya, selama 3 hari. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Nah, ada yang pernah lihat yang seperti ini? Ada. Atau mungkin pernah lihat bahkan plus lampu. Ya. Jadi tempat pemandiannya enggak dibongkar, dibiarkan, ya diabadikan selama beberapa hari. Kemudian dikasih makanan di situ, kasih gelas, campur bunga, tambah lagi lilin. Nah. Ini tentunya lebih parah lagi. Kemudian berikutnya, iqad as-siraj aw al-kindil fil mawdi' alladhi ghusila fihi al-mayyit 3 layali min ghurubi syams ila tulu'iha. Ini yang kita sebutkan tadi, menyalakan lampu atau lentera di tempat pemandian si mayit selama 3 hari. Menyalakan lampu atau lentera ya di tempat pemandian si mayit selama 3 hari. Dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya. Ya, berarti kapan dinyalakan lilinnya, lampunya? Waktu malam, ya kan? Terbenam matahari sampai terbit. Ya. Nah. Wa inda ba'dihim sab'a layali, bahkan sebagian mereka ya mengerjakan hal itu sampai 7 hari. Ya, atau 7 malam. وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. Bahkan sebagian mereka lebih dari 7 hari. Bahkan sebagian mereka lagi mengerjakan hal itu, menyalakan lampu atau lilin atau lentera di tempat si mayit meninggal. Kalau tadi di tempat pemandian, kalau ini di tempat si mayit meninggal, di kamar misalkan ya, maka terus dinyalakan lilin, lampu di situ, lentera. Sampai kapan? 3 hari atau 7 hari, bahkan lebih. Ya, supaya si mayit tadi dikuburnya terang, terang. Nah, bahkan subhanallah, ya, disebabkan karena kejahilan yang seperti ini, mereka berhubungan sekali, bermudah-mudahan sekali. Ya, contoh yang saya saksikan sendiri, ya. Ini di luar pembahasan ya. Sebagai contoh saja, masalah lampu melampu ini loh. Ya, ketika ada anaknya mau ujian sekolah ini, mau ujian sekolah, anaknya belajar, ya, latihan di rumah, bisa mau ujian, begadang, luar biasa. Orang tua bukan hanya berdoa, tapi langsung, ya, melakukan ritual. Apa itu? Ambil baju sekolah anaknya, taruh di kayu, nyalakan lampu di bawahnya, biar ngejarin soalnya terang. Subhanallah. Yang kayak gini terjadi. Dari mana itu? Inisiatif sendiri, dianggap itu baik. Jadi karena ini hubungannya ujian sekolah, jadi yang diambil adalah baju, baju sekolah yang ada bednya itu. Ada bednya. Iya, iya. Yang masih aktif. Nyalakan lampu di bawahnya. Ngapain dikasih itu? Ya biar anak saya itu ketika ngerjain soal bisa, ujiannya bagus nilainya. Subhanallah. Ini rawan memang masa lampu melampu ini. Ya. Lampu melampu ini rawan. Sampai dalam masalah seperti ini ya, kematian seperti itu. Kasih lampu, dikit-dikit lampu, dikit-dikit lampu. Memang diyakini semuanya lampu adalah penerang gitu lah. Cuma kadang salah penempatan. Menerangi yang hidup, kalau yang mati sudah beda alamnya. Yang menerangi mereka adalah amalan solehnya, bukan lampunya. Biar dikasih PLN 1000 watt sekalipun yang gak terang juga. Kalau kafir. Ya. Nah. Allahu musta'an. Ini ya. Kemudian. Yang berikutnya. Zikrul ghasil. Ya, zikran minal adhkar inda kulli udwin. Yang siru. Yaitu. Adanya zikir-zikir tertentu yang diucapkan oleh pemandi jenazah pada setiap kali memandikan anggota tubuh si mayit. Adanya zikir-zikir tertentu yang dibaca oleh pemandi jenazah atau mayit setiap kali memandikan anggota tubuh si mayit. Ya. Dalam kondisi tidak ada dalilnya. Enggak ada dasarnya. Rasulullah enggak pernah mengajarkan. Ya, kalau basuh kepala ini zikirnya. Ya. Basuh tangan, badan ini zikirnya. Kalau kaki ini wiridnya. Enggak ada. Terus gimana? Ya sudah. Seperti yang Nabi contohkan, basahi semuanya. Ya. Nah, basahi semuanya. Enggak ada wirid-wirid tertentu sebagaimana ketika berwudu, berwudu. Itu yang sahih, tidak ada zikir-zikir khusus. Ya, kumur-kumur ada zikirnya. Ya, masukkan air ke dalam hidung ada zikirnya. Apalagi? Basuh wajah ada wiridnya. Ya, basuh tangan ya, ada zikirnya. Kepala ada zikirnya. Kaki ada zikirnya. Waduh, belum wudu sudah banyak PR-nya. Apa? Banyak itu hafalannya. Wah, daripada repot enggak usah wudu, enggak usah sholat sekalian. Nah, repot ini. Sudah memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Akhirnya membuat lari. Membuat lari orang. Padahal Islam itu mudah. Mudah. Ya, ada pun hadis yang menjelaskan bahwa di sana ada zikir-zikir tertentu ketika berwudu. Ini dhaif semuanya. Bahkan palsu. Tidak ada asalnya. Ya, tidak ada asalnya. Ya, sehingga tidak boleh untuk diamalkan. Kemudian yang berikutnya. Al-jahr bidzikri 'inda ghusl al-janazah wa tasyyi'iha. Mengeraskan zikir atau wirid tertentu ketika memandikan jenazah atau mengiringinya. Mengeraskan zikir tertentu ketika memandikan jenazah atau mengiringinya. Ya, sudah zikirnya enggak disyariatkan, tambah lagi dikeraskan saking pedenya. Ya. Demikian pula ketika mengiringi jenazah. Keras lagi, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya bagus zikirnya, cuma tempatnya enggak pas, Pak. Ya, ya tadi itu, kembali kepada kaidah yang kita sebutkan di awal, bahwa sesuatu atau amal ibadah yang pada asalnya disyariatkan, namun ketika dikhususkan, dikaitkan dengan tempat atau waktu tertentu, sementara tidak ada dasarnya, enggak ada dalilnya, apa hukumnya? Bid'ah. Bid'ah. Ketika mengiringi jenazah, tidak ada anjuran sama sekali di dalam Islam. Nabi enggak pernah menganjurkan, sahabat tidak pernah mengamalkan ada wirid-wirid tertentu, enggak ada. Lah ini sudah wiridnya enggak ada, dikeraskan lagi bacaannya. Ya tentunya pelanggaran di atas pelanggaran. Ya. Nah. Kemudian sadlu sya'ril mayyitati min bainis tadyaiha. Yang berikutnya adalah mengikat rambut si mayit, ya, kemudian diletakkan di antara dadanya, ya. Atau di sini sebutkan sadiyai, sadiyai itu payudara. Ya, kalau dia perempuan misalkan, ada sebagian mereka menganggap afdal, ya, rambut si mayit itu diikat kemudian diletakkan di dadanya, ya, di antara dua payudaranya. Ini juga bid'ah, tidak ada anjuran dan tidak ada sunnahnya. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang poin yang keempat, yaitu beberapa kesalahan dalam mengkafani dan mengiringi jenazah. Tapi ini cukup panjang, ya. Ya. Panjang dan lebar. Luas. Poinnya banyak sekali, puluhan. Ya. Mencapai hampir 100 ini. Ya. Daripada nanti penasaran, insya Allah, biar penasaran, kita sampai sini dulu. Ya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Semoga sedikit yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.